Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, sistem ekonomi yang mampu membuat Indonesia maju serta mensejahterakan seluruh rakyat adalah sistem ekonomi yang membebaskan swasta mengembangkan modalnya, sementara di sisi lain, pemerintah juga boleh melakukan hal yang sama, termasuk diperbolehkan untuk membentuk berbagai regulasi guna menciptakan keseimbangan ekonomi serta bisnis. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, bisa Bapak gambarkan seperti apa implementasi dari sistem ekonomi yang Bapak maksudkan itu? Kalau saya boleh menggambarkan debat saya waktu di PDI ya, itu kan saya ditanya, wartawan ditanya, sebetulnya sistem ekonominya PDI apa? Yang kami yakini yang terbaik adalah dibolehkannya adalah kapitalisme yang didasarkan atas mekanisme pasar, saya bilang gitu. Tetapi dalam rangka perundang-undangan yang diatur, peraturan pemerintah. Lah terus saya kan dimaki, Dimyati Hartono, Eros Jarot, saya dimaki-maki, orang PDI kok kayak gitu, ketua Litbang lagi. Terus saya bilang, kumpulkan semua deh, semua kumpulkan di DPP, yang maki saya, yang mau dengar. Nah, oke, sekarang saya tanya, ya, ada satu keluarga, ayah, ibu, anak, anaknya masih sekolah SMA, mereka punya toko, toko kayak yang sekarang 7-Eleven segala gitu loh. Dulu namanya toko BND gitu kan. Ya. Itu boleh apa tidak? Menurut Pancasila, menurut Founding Fathers. Ya terang boleh dong mereka bilang gitu. Jadi orang pribadi boleh mempunyai modal. Boleh dong. Negara komunis nggak boleh loh. Lah kita kan bukan komunis kata mereka. Iya memang. Jadi boleh. Boleh. Ya. Lah dia punya toko itu boleh bikin untung nggak? Kalau dia memperoleh laba, kan dia harga jualnya kan nggak ditentukan pemerintah kan. Nah kalau harga yang dijual ditentukan dia sendiri lalu laku, sedang harga pokoknya di bawah, dia kan memperoleh untung, boleh nggak? Hmm. Boleh, asal bayar pajak iya. Diskusi saya ini didasarkan atas peraturan pemerintah yang sah, semua dipenuhi, semua dipenuhi. Boleh, kata dia, oke. Sekarang labanya numpuk, rumahnya sebelah dijual. Dia beli untuk memperluas tokonya, boleh nggak? Boleh, dari tabungannya boleh. Oke. Nah, lalu tadinya yang bantu dua orang tua ini anak. Sekarang kan tokonya sudah luas, dia boleh ambil pegawai nggak? Boleh. Mengambil pegawai gajian yang bukan pemilik, itu eksploitasi yang terlombar-lomba apa tidak? Ya tidak, asal gajinya semua sesuai dengan undang-undang perburuan, iya. Saya sejak awal kan sudah bilang, bahwa ini semuanya tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi itu boleh, oke. Nah sekarang anaknya sudah lulus sekolah jadi pandai. Walaupun uang nggak cukup, bank mau memberi kredit 50%, dia buka toko yang persis sama, tetapi di Jakarta, kalau ini tadi di Jakarta Pusat, sekarang Jakarta Selatan, boleh. Labanya Jakarta Utara, boleh. Tahu-tahu dia punya 12 toko ya, boleh nggak? Ya boleh. Nah sekarang dia mempunyai 12 toko, dia mulai mengamati produk apa yang paling laku. Ternyata kerupuk gitu. Nah, kemudian dia bikin pabrik kerupuk, boleh nggak? Jual di tokonya sendiri, boleh mereka. Nah sekarang dia membuatnya kerupuk melebihi yang dibeli, melebihi yang bisa dijual oleh tokonya supaya dia bisa menjual kepada toko lain, boleh nggak? Ya boleh. Nah itu kan artinya kapitalisme boleh, mekanisme pasar boleh. Salah saya di mana itu? Nggak ada yang bisa jawab tuh. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.